Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pembahasan dari kitab Mulakhas yang berikutnya kemarin tentang aqsamul kalimah, ya, macam-macam kalimah, tentang isim, fi'il dan harf. Kemudian yang berikutnya tentang jumlah, yaitu kalimat. Jadi kalau dalam bahasa Arab, lafaz kalimah itu maknanya kata. Al-kalimah itu artinya kata dalam bahasa Indonesia. Ya. Ini artinya adalah kata, al-kalimah. Adapun al-jumlah itu jumlah dalam bahasa Arab, ya, ini artinya adalah kalimat dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi bedakan, perhatikan. Ya. Kadang sama atau hampir mirip lafadznya antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia, tetapi maknanya atau maksudnya bisa berbeda. Al-kalimah itu kata. Sehingga kemarin aqsamul kalimah, macam-macam kata. Ya, ada isim, fi'il dan harf, itu berupa kata atau kalimah. Nah, sekarang yang berikutnya, al-jumlatu, jumlah, yakni kalimat. Ya, dalam bahasa Indonesia, ya, kalimat, ya, jumlah artinya apa? Tersusun dari beberapa kata membentuk suatu makna. Ya, dijelaskan di sini awalan atau judulnya al-jumlatu wa syibhul jumlati, jumlah dan syibhu jumlah. Dijelaskan awalan yang pertama al-jumlatul mufidatu, jumlah mufidah. Ya, jumlah mufidah. Apa yang dimaksud dengan jumlah mufidah? Hiya kullu ma tarakkaba min kalimataini au aktsara. Yakni jumlah mufidah setiap sesuatu atau setiap kalimat yang tersusun dari dua kata atau lebih. Setiap ungkapan atau susunan yang tersusun dari dua kata atau lebih. Wa afada ma'nan tamman, dan memberikan faedah, memberikan makna yang sempurna. Ya, memberikan faedah, makna yang sempurna. Ini yang dimaksud dengan jumlah mufidah. Setiap ungkapan, ya, yang tersusun dari dua kata atau lebih yang dan memberikan makna yang sempurna. Ini pengertian jumlah mufidah. Kalimat sempurna. Kalimat yang memberikan makna yang sempurna. Jadi apa? Tersusun dari dua kata. Ini batas minimalnya. Dua kata. Kalimatain dua kata. Ini. Kalau hanya satu kata, ya berarti bukan atau belum menjadi jumlah mufidah. Secara asal, ya. Keumumannya demikian, kalau hanya satu kata, misalnya kitabun ataupun masjidun, ya, itu bukan jumlah mufidah, tapi baru kalimah, baru kata. Tapi kalau misalnya hadza kitabun, ini adalah kitab, ya, ini sudah sempurna, sudah mufidah. Kenapa? Karena tersusun dari dua kata, yaitu hadza dan kitabun, kemudian sudah memberikan makna yang sempurna. Maksudnya apa makna yang sempurna? Ketika orang berhenti membaca atau berhenti mengucapkan kalimat ini, orang yang mendengar itu sudah paham. Tidak ada sesuatu yang ditunggu-tunggu lagi, tidak ada sesuatu yang rancu atau yang ngambang, tidak. Sudah jelas. Hadza kitabun, ini kitab. Ya, sudah jelas kan? Orang tidak bingung, tidak rancu atau tidak ngambang, paham. Oh, yang ditunjukkan adalah kitab. Berbeda kalau misalkan hadza hanya berhenti di situ. Ini, ya, orang yang mendengar kan masih menunggu, apa? Ada apa dengan ini? Apa ini? Ya, kan masih ditunggu. Nah, berarti itu belum mufidah. Tapi kalau hadza kitabun, ya, ini sebuah kitab, ini adalah kitab, ini mufidah. Ya, karena maknanya sudah lengkap, sudah sempurna. Ya. Jadi yang demikian ini yang disebut dengan jumlah mufidah. ungkapan tersusun dari dua kata atau lebih memberikan makna yang sempurna. Wa tanqasimu al-jumlatu qismaini, dan jumlah mufidah ini terbagi menjadi dua macam, yakni jumlatun ismiyatun, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Wa hiya allati tabda'u bismin aw bi dhamirin. Pengertiannya secara ringkas ya, di sini disebutkan jumlah ismiyah adalah jumlah yang awalnya berupa ism atau berupa dhamir. Yang ada di awal dari jumlah ini adalah berupa ism atau dhamir. Ya. Dan sebenarnya dhamir sendiri ini termasuk kelompok ism. Ya. Sebagaimana pembagian yang awal kemarin ya, kata terbagi ism, fi'il, dan harf. Nah, dhamir ini maksudnya ke ism. Ya. Sehingga di sini dhamir itu untuk lebih merinci. Ya. Bukan menunjukkan jenis yang baru, tidak, tetapi untuk lebih merinci tentang bagian dari ism. Jadi ini makna jumlah ismnya. Jumlah atau kalimat yang awalnya itu berupa ism atau dhamir. Mislu, contoh. Al-ilmu nurun. Ya, ilmu itu cahaya. Ya, al-ilmu ini adalah termasuk ism, bukan fi'il, bukan harf. Al-ilmu itu ism. Dia berada di awal kalimat ini. Maka kalimat yang semacam ini diawali oleh ism, ini termasuk jumlah ismiyah. Ya. Dan ini jumlah mufidah, sudah sempurna, sudah lengkap. Orang sudah paham, al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Sudah paham? Ya. Tidak ngambang, tidak ada sesuatu yang ditunggu lagi. Contoh yang berikutnya. Nahnu mujahiduna. Kami adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh. Ya. Mujahid itu orang yang bersungguh-sungguh. Ya. Ini diawali dengan dhamir. Nahnu itu termasuk dhamir. Dan dhamir sendiri tadi sudah dijelaskan, dhamir ini termasuk ism. Sehingga kalimat yang semacam ini yang diawali dhamir, ini disebut dengan jumlah ismiyah. Ya. Dan ini juga jumlah mufidah. Nahnu mujahidun. Sudah difahami dengan sempurna, dengan lengkap. Tidak ngambang, tidak ada sesuatu yang ditunggu. Ya. Ini jenis yang pertama, jumlah ismiyah. Kemudian tsanian yang kedua, jumlatun fi'liyatun. Jenis yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Yakni wa hiya allati tabda'u bi fi'lin. Yakni jumlah atau kalimat yang awalnya berupa fi'il. Fi'il jenis kalimat yang kedua yang disebutkan kemarin, ism, fi'il, dan harf. Jadi fi'il. Setiap kalimat atau setiap jumlah mufidah yang awalnya berupa fi'il, ini disebut sebagai jumlah fi'liyah. Misal, contoh. Hadara ar-rajulu. Telah datang orang itu. Atau orang itu sudah datang. Ya. Kalimat ini diawali dengan kata hadara. Hadara ini termasuk fi'il. Jenis kalimat yang termasuk fi'il. Bukan ism, bukan harf. Maka kalimat atau jumlah yang seperti ini yang diawali fi'il, ini disebut dengan jumlah fi'liyah. Contoh yang berikutnya, yaktubu talibu, siswa itu sedang menulis. Yang ada di awal dari kalimat ini kata yaktubu. Yaktubu termasuk fi'il, bukan ism, bukan harf. Ini fi'il, berada di awal kalimat. Maka kalimat yang semacam ini disebut dengan jumlah fi'liyah. Yaktubu talibu, ini jumlah fi'liyah. Contoh berikutnya. Ud'rus, belajarlah. Ya, ud'rus, belajarlah. Ini bentuk perintah atau bermakna perintah. Ya, ud'rus, lafaz ini juga termasuk fi'il. Ya, bukan ism, bukan harf, tapi ini fi'il. Ya, maka kalimat yang semacam ini diawali oleh fi'il ud'rus, contohnya ini termasuk jumlah fi'liyah. Ya, jadi ada dua macam jumlah dalam bahasa Arab, yakni jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jadi penamaan sesuai dengan kata yang ada di awal jumlah tersebut. Kalau yang di awal itu ism, disebut ismiyah. Kalau yang di awal fi'al, disebut fi'liyah. Ini tentang jumlah. Jumlah mufidah. Berikutnya, pembahasan yang berikutnya, dan yang kedua, syibhul jumlati, yakni tentang syibhul jumlah. Apa yang dimaksud syibhul jumlah? Ya, kalau secara bahasa, syibhu itu artinya yang menyerupai. Syibhu itu yang menyerupai. Jadi syibhul jumlati maknanya yang menyerupai jumlah, yang menyerupai kalimat. Ya, ini. Jadi bukan termasuk jumlah berarti, ya kan? Karena dia menyerupai, berarti tidak termasuk jumlah mufidah. Sekedar menyerupai atau hampir sama dengan jumlah mufidah. Apa yang dimaksud dengan syibhul jumlah? Hiya kullu ibaratin mukawwanatin min dzarfin ba'dahu mudhafun ilaihi. Jadi syibhul jumlah adalah setiap ibarah, setiap ungkapan yang tersusun, yang dibentuk dari dzaraf yang diikuti oleh mudhaf ilai. Dzaraf yang sesudahnya berupa mudhaf ilai. Atau ke bawah dulu ya. Au jarun wa majrurun. Au jarin wa majrurin. Atau tersusun dari jar wa majrur. Ini yang dimaksud dengan syibhu jumlah. Kullu ibaratin mukawwanatin min dzarfin ba'dahu mudhafun ilaihi au jarin wa majrurin. Setiap ungkapan yang terbentuk, yang tersusun dari dzaraf dengan mudhaf ilaihnya beserta mudhaf ilaihnya atau tersusun terbentuk dari jar wa majrur. Ini syibhu jumlah. Sekarang contohnya masing-masing untuk dzaraf beserta mudhaf ilaih. Mislu, contoh, fauqas syajarati, di atas pohon. Artinya, fauqa, ini dzaraf, ya, menunjukkan tempat. Fauqa, di atas. Ini dzaraf. Kemudian diikuti mudhaf ilaih dari dzaraf tersebut, yakni asyajarati. Ini mudhaf ilaih dari dzaraf. Nah, susunan dzaraf beserta mudhaf ilaih semacam ini disebut dengan syibhu jumlah. Menyerupai jumlah. Kalau disebut jumlah mufidah, ya belum termasuk, tidak memenuhi syarat pada jumlah mufidah tadi. Tetapi kalau dikatakan sebagai kalimah, satu kata yang lafadznya satu, jika tidak, karena ini ada dua kata, fauqa syajarati, ada fauqa, ada asyajarati, sehingga dia kemudian disebut dengan syibhu jumlah, menyerupai jumlah. Ini. Dan di sini untuk dzaraf fauqa terkait dengan tempat. Contoh yang berikutnya, qabla dzuhri, sebelum zuhur. Qabla ini dzaraf. Ya. Kemudian adzuhri ini sebagai mudhaf ilaih dari dzaraf tersebut. Dan ini menunjukkan waktu atau terkait dengan waktu. Ya, qabla dzuhri, sebelum zuhur. Ini dzaraf. Nah, susunan dzaraf beserta mudhaf ilaih seperti contoh ini, ini termasuk syibhu jumlah. Kemudian yang jar wa majrur, jarun wa majrurun. Mitlu, contoh, fil manzili, di rumah. Al manzil ini maknanya rumah ya, salah satu maknanya. Fil manzili, di rumah atau di tempat tinggalnya. Fi ini adalah huruf jar. Kemudian al manzili isim yang terletak sesudah huruf jar. Nah, huruf jar ini disebut dengan jarun, kemudian isim yang terletak sesudah huruf jar disebut dengan majrurun. Jadi susunan dari huruf jar beserta isim sesudahnya ini disebut dengan jarun wa majrurun. Dan ini merupakan syibhu jumlah. Contoh yang berikutnya, alal maktabi, di atas meja. Ala adalah huruf jar diikuti isim sesudahnya, yakni al maktabi. Ini disebut dengan isim majrur. Jadi ala huruf jar disebut jarun, kemudian al-maktabi isim yang sesudahnya disebut dengan majrurun. Nah, susunan jarun wa majrurun ini disebut sebagai syibhu jumlah. ini. Jadi ini yang disebut, yang dimaksud dengan syibhu jumlah, ungkapan yang tersusun dari dzaraf beserta mudhaf ilaih, atau ungkapan yang tersusun dari jar wa majrur. Jadi secara umum dalam bahasa Arab ada tiga keadaan ini. Kalimah, kata dengan jenisnya, dengan jenis-jenisnya, yaitu isim, fi'il dan harf. Kemudian jumlah, jumlah mufidah dengan kedua macamnya, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kemudian yang berikutnya adalah syibhu jumlah, yakni berupa dzaraf beserta mudhaf ilaihnya, dan atau berupa jar wa majrur. Jadi keadaan lafaz atau ungkapan dalam bahasa Arab secara umum pada keadaan-keadaan ini, kalimah, jumlah ataupun syibhu jumlah. Ada yang ditanyakan dari ini? Yang disampaikan di awal ini sekedar pembahasan ringkas, ya. Nanti secara lebih detail, lebih rinci, insya Allah pada pembahasan-pembahasan yang akan datang, ya. Masing-masing insya Allah akan dijelaskan lebih rinci. Ya. Kalau tidak ada untuk pagi ini sampai ini dulu, ya. Kalau pemingkung untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.